wa tadlilil khawarij wal jahmiyati wal mu'tazilati wal murji'ati wa ghulatit tasawufi wa tadlili sa'iril firaqi alladhina nassa 'alaihimul haditsun nabawi wa amana bil ulama wa nazzaluhu 'alal firaqil al-ithnataini was-sab'in. Dia lupa kesepakatan imam-imam Islam dan ulama-ulama ahlus sunnah dan ahlus sunnah secara umum di belakang mereka atas dzam, celaan, wa tadlil, penyesatan, fonis sesat terhadap kelompok khawarij, kaum terorisme pada masa sekarang, wal jahmiyah, kaum jahmiyah, wal mu'tazilah, kaum mu'tazilah, yang diantara generasinya adalah aqlaniyun, kaum rasionalisme, kaum mu'tazilah termasuk Hizbut Tahrir, wal murji'ah, kaum murji'ah, wa gulatit tasawuf, kelompok ekstrim, kaum tasawuf, kaum sufi. Wa tadlil sa'iril firaqi, fonis sesat terhadap firqah-firqah lainnya selain yang disebutkan. Contoh-contohnya. Alladzina nassu alaihimul hadithun nabawi, yang telah ditegaskan secara langsung oleh hadith nabi. Wa amana bihi al-ulama, dan para ulama mengimani hadis itu. Wa nazzaluhu, dan para ulama yang mengimani hadis itu, mereka mendudukkan hadis itu. Tertuju alal firaqisnataini wassab'in, tertuju pada 72 golongan yang sesat selain al-firqatun najiyah al-sunnah al-jamaah. Nah. Fadhahaba hadzal miskin ila mukhalafatil kitab was sunnah wa ijma' ahli sunnah. Lantas al miskin ini, nah, al qasimi, kata al miskin, miskin itu ditujukan kepada orang yang miskin, yakni bukan orang yang punya ilmu, bukan orang yang punya keutamaan, bukan orang yang benar, yakni orang yang salah, miskin, bukan maksudnya miskin hartanya ya, baik. Fadha bahadzal miskin, miskin ini al-qasimi, lantas berangkat berpendapat, bermadhab menyelisihi mukhalafa al-kitab wa sunnah, al-kitab wa sunnah wa ijma' ahli sunnah dan ijma' ahli sunnah. Fayamdahul madhmumin ad-dallin, kemudian dia memuji golongan-golongan yang tercela, yang sesat. Wa yad'anu, dan dia mencela, wa yushawwihu ahla sunnah as-sabitin tashwih. Yani memburukkan kitrah ahlus sunnah yang konsisten, kokoh di atas al-haq. Dibalik oleh dia hakikat yang ada. Golongan-golongan yang sesat al-firaq, 72 golongan yang sesat itu disanjung, dipuji. Sebaliknya dia mencela dan merusak citra, mencemarkan citra, ahlus sunnah yang konsisten dengan al-haq. Wa yarmihim, dan menuduh mereka, yakni ahlus sunnah dituduh oleh dia bil jahl, menuduh mereka adalah orang-orang yang bodoh. Wa ta'assub, bahwa mereka adalah orang-orang yang fanatik, buta. Wal ghulu, mereka adalah orang-orang yang ekstrim. Wat taklid, mereka adalah orang-orang yang bisanya membebek taklid